Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pembahasan berikutnya dari salat sunnah, yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, pada bab salat sunnah ini, yaitu salat istisqa, salat minta hujan. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa salatul istisqa'i sunnatun idza tarra an-nasu li faqdil ma'i. Salat istisqa', yaitu salat untuk minta hujan, salat minta hujan, sunnatun, hukumnya sunnah, mustahab, idza, apabila, perhatikan, ittarra an-nasu, manusia, kaum muslimin, dalam kondisi darurat, li faqdil ma'i, karena tidak ada air. Ini dulu, makanya dulu kita pelajari, yaitu kita akan pelajari definisi dan faktor sholat istisqa. Sholat istisqa artinya sholat minta hujan. Istisqa itu maknanya minta hujan. Jadi sholat istisqa artinya sholat minta hujan. Ya. Faktornya, sebagaimana kita baca tadi di matan, kata Sa'di, idza tarran nasu li faqdil ma'i, apabila manusia, kaum muslimin, dalam kondisi darurat karena tidak ada air. Ya, tidak ada air karena tidak ada hujan. Sungai-sungai kering, mata air juga berhenti, tidak ada air, hujan tidak turun, sungai kering, sungai-sungai kering, mata air berhenti. Akibatnya tanah menjadi tandus. Anjadabatil ard, jadi tandus, tumbuhan mati. Tumbuhan mati. Jadi sumber-sumber kehidupan terputus. Ya. Sumber kehidupan untuk manusia dan hewan ternak mereka. Ini tentunya bermudarat besar terhadap hewan-hewan ternak dan manusia. Nah, pada kondisi seperti itu, sholat istisqa hukumnya sunnah, yakni sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang tingkat sunnahnya kuat. Nah, itu faktornya ya. Jadi jika kondisi masih biasa-biasa saja, masih ada air, tidak disunnahkan. Lifaqdil ma, idza tarran nasu lifaqdil ma, rasanya. Jika manusia dalam kondisi darurat, masyarakat dalam kondisi darurat karena tidak ada air. Ya. Keterangannya bagaimana? ya, tidak ada air karena tidak ada hujan, sungai-sungai kering, mata air berhenti, sumber-sumber air tidak ada. Tanah tandus, tumbuhan mati. Ya. Nah, berarti kondisi darurat ini bermudarat besar terhadap manusia dan hewan-hewan ternak mereka. Nah, pada kondisi seperti itulah ya disunnahkan salat istisqa. Tingkat sunnahnya muakkadah. Baik. Nah, sekarang kita pelajari hukum. Hukum ya. Salat istisqa. Hukumnya sebagaimana telah kita dengar, yaitu sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Satu-satunya yang dinukil menyelisihi masalah ini adalah Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada syariat salat istisqa. Abu Hanifah berpendapat tidak ada salat istisqa dan pendapatnya salah. Seluruh ulama yang lain selain Abu Hanifah mengatakan salat istisqa sunnah muakkadah. Baik, jadi Abu Hanifah pendapatnya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan salat istisqa mustahab, sunnah. Dalam hal ini kata jumhur sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Dua hadis yang sahih ya merupakan dalil dalam hal ini, dalam masalah ini bisa kami angkat, yaitu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Hadis siapa? Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Al-Mazini muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja ila al-musalla. Kharaja ila al-musalla, keluar ke musalla. Musalla yang dimaksud adalah tanah lapang. Seperti pada pelaksanaan salat Id. Ya, tanah lapang. Ke gurun pasir. Nah, di sana kan gurun pasir ya. Nah, itu yang dimaksud dengan musalla di sini, tanah lapang. Yani gurun pasir. Fastasqa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam minta hujan kepada Allah Ta'ala. Fastaqbala al-qiblata. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menghadap ke kiblat. Wa qalaba rida'ahu. Wa qalaba rida'ahu, dan Nabi membalik ridanya, bajunya. Rida itu adalah pakaian atas yang menutup tubuh bagian atas, ya, pusar ke atas. Adapun bagian bawah kan pakaiannya namanya izar, sarung atau sirwal. Nah, adapun bagian atas pusar ke atas ke bahu, ya, nah itu namanya rida, baju ya dalam bahasa kita. Nah, jadi fastasqa, kemudian Nabi berdoa minta hujan, fastaqbala al-qiblata, menghadap, kemudian menghadap ke kiblat, wa qala barida'ahu, dan membalik bajunya, wa shalla rak'atain, Wasalla rak'atain, dan Nabi salat 2 rakaat. Baik. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya panjang, riwayat Abu Dawud, At-Tahawi dan lainnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis panjang, riwayat Abu Dawud, At-Tahawi dan lainnya. Hadis ini derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Sesuai penilaian Al-Albani, Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Walil, menilai hadis ini hasan. Ya. Tidak mengapa anak bacakan potongan hadis. Jadi dari awal, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syaka mengadu, ya, mengadu annas, kaum muslimin mengadu ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan apa? Quhuta al-matar, quhuta al-matar, ya, quhuta al-matar. Mereka mengadukan berhentinya hujan, hujan tidak turun-turun. Ya, nah ini sumber air kan? Maka tidak ada air dan hujan tidak kunjung turun. Fa amara bi mimbarin. Kemudian Nabi memerintahkan disiapkan mimbar. Mimbar untuk khutbah. Fa wudi'a lahu fil musalla. Fa wudi'a lahu fil musalla. Maka wudi'a lahu, disiapkan, ya, diletakkan untuk Nabi, ya, berkhutbah nanti, mimbar fil musalla, di al musalla, di tanah lapang. Wa wa'ada an-nasa yawman, wa wa'ada an-nasa yawman, dan Nabi wa'ada an-nas, menjanjikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin sahabat radhiyallahu anhum, yawman satu hari, ditentukan harinya, yakhrujuna fi, mereka akan keluar bersama-sama di hari itu, ya, ke musalla itu yang sudah ada mimbarnya, itu salat istisqa. Nah, wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fi, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kharaja Rasulullah, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang disepakati itu. Hina, ketika bada hajibus syams. Hina bada hajibus syams, ketika hajibus bada tampak, hajibus syams yaitu sinar matahari, ketika sinar matahari mulai tampak. Jadi Nabi di hari itu keluar bersama sahabat radhiyallahu anhum, hina bada hajibus syams, ketika sinar matahari mulai tampak. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fakabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah azza wa jalla. Duduk di atas mimbar, fakabbara, kemudian Nabi bertakbir sallallahu alaihi wasallam, wa hamidallah azza wa jal, dan memuji Allah azza wa jal. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ya, yakni memulai khutbahnya, innakum syakautum jadba diyarikum, sesungguhnya kalian mengadukan tandusnya negeri kalian. Was واستخار المطر عن إبان زمانه واستخار المطر عن إبان زمانه. Dan kalian mengadukan tertundanya hujan, tidak kunjung turun dari waktunya, terlambat dari waktunya, tidak kunjung turun seperti biasanya. Angkum wastikhara al-matari an ibani zamani angkum, terlambatnya hujan turun dari waktunya ya terhadap kalian. Wa qad amarakumullahu azza wa jal an tad'uhu, sementara Allah azza wa jal telah memerintahkan kalian an tad'uhu, untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum, dan Allah menjanjikan kalian ayastajiba lakum, untuk mengabulkan doa kalian. Thumma qal, kemudian Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin, qira'ah ini qira'ah yang kedua, kira yang lain, yaitu maliki yaumiddin. Manya ya apa? Mimnya tanpa mat. Jadi mushaf kan apa? Maliki, ya. Jadi mushaf apa? Yang kita baca alhamdulillah maliki yaumiddin. Ini kiraah ini Nabi membacanya dengan kiraah yang kedua, yaitu maliki yaumiddin. Pendek manya. Maliki yaumiddin. Ini kiraah lain. Nah, kiraah yang kedua. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, dan seterusnya. Ya, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Ya, tidak ada tuhan selain Allah, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Allahumma antallah, ya Allah engkau lah Allah. La ilaha illa antal ghani wa nahnu fuqara'u. Ya Allah engkaulah Allah yang tidak ada tuhan yang benar selain engkau, yang maha kaya sedangkan kami fuqara, tidak punya apa-apa, butuh kepadamu. Anzil alaina al-ghaitha, turunkanlah untuk kami hujanmu. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikanlah apa yang kau turunkan buat kami dari hujan itu kekuatan buat kami dan memenuhi hajat kami sampai waktu yang ketentukan. Itu doanya Nabi. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya terus berdoa. Falam yazal fir rafi'i, falam yazal fir rafi'i, kemudian senantiasa Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa. Hatta bada bayadu ibtaihi, diangkat tinggi begitu. Hatta bada bayadu ibtaihi, sampai-sampai hingga bada tampak kelihatan bayadu ibtaihi, putihnya kedua ketiak Nabi, sampai terlihat putihnya kedua ketiak Nabi. Berarti diangkat tinggi tangannya. Thumma hawala ilan nasi dhahra, kemudian hawala ilan nasi dhahra, Nabi membalik tubuhnya membelakangi kaum muslimin, para sahabat, yakni menghadap ke kiblat sehingga punggungnya ya ke arah sahabat, membelakangi sahabat kaum mukminin. Wa qalaba au hawwala ridaahu, wa qalaba au hawwala ridaahu, dan Nabi membalik ya, mengubah posisi ridanya, pakaian atasnya, bajunya. Wa huwa rafi'un yadayhi. Wa huwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan tetap mengangkat kedua tangannya sambil membalik bajunya. Ya. Thumma aqbala 'alan nas. Setelah itu kemudian aqbala 'alan nas, thumma aqbala 'alan nas, kemudian Nabi menghadap kepada kaum muslimin, wa nazala, dan turun dari mimbar. Jadi rangkaian khutbah, doa sudah tuntas. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Subhanallah. Lanjutan hadisnya. Fa ansha'allahu sahabatan. Kemudian Allah mendatangkan awan di atas mereka. Faru'adat wa baraqat. Kemudian petir, ya, kilat. Thumma amtarat bi idnillah. Kemudian turunlah hujan dari awan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Baik, begitu kisah istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ini dua hadis. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, muttafaq alaihi. Yang kedua hadis Aisyah, riwayat Abu Daud atau Hawi dan yang lainnya. Hadis hasan sudah kita dengar. Merupakan dalil, ya, yang menunjukkan kebenaran pendapat jumhur selain Abu Hanifah bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Berikutnya yang perlu kita ketahui, yang rajih, pendapat yang terkuat, tidak dipersyaratkan pelaksanaannya harus seizin pemimpin negara. Ini pemerintah pusat. Tidak harus seizin mereka. Ya. Tidak harus ada izin dari pemimpin negara, yakni dari pemerintah pusat. Jadi jika suatu masyarakat di wilayah tertentu faktornya ada pada mereka, mereka kehabisan air, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka dalam kondisi darurat, maka mereka disunnahkan untuk mengerjakan sholat istisqa meskipun tanpa izin dari pemerintah pusat, dari pemimpin negara. Nah, ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Pendapat ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menjadi madhab Hambali dan difatwakan oleh Al-Imam Ibn Baz. Difatwakan oleh Al-Imam bin Baz, Syekh bin Baz. Paham? Jadi ini madhab Hambali, ya. Madhab Hambali mengacu kepada salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Syekh bin Baz memfatwakan ini. Mirip dengan pendapat ini, dengan madhab Hambali ini, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dalam kitab Al-Umm. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm yang dinukil dalam Al-Majmu' oleh An-Nawawi. Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila pemimpin negara tidak melaksanakan sholat istisqa, tidak memerintahkan untuk pelaksanaan sholat istisqa, tidak memperhatikan rakyatnya dalam hal ini, maka rakyat mengerjakannya sendiri. Wallahu a'lam. Nah, ini cara yang pertama untuk minta hujan dengan cara sholat istisqa. Bagaimana rincian tata caranya, waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, kemudian juga ya duluan mana khutbah dengan sholat, duluan mana, apakah khutbah dulu baru sholat atau sholat dulu khutbah, khilaf yang ada. Ya, dan seterusnya hal yang butuh dipersiapkan jika mau keluar sholat istisqa nanti ya akan kita pelajari pada mata berikutnya. Nah, jadi ini sekarang kita sudah mendengar bahwa ini salah satu cara yang bisa ditempuh ya ketika faktornya ada untuk minta hujan. Ada cara kedua dan ketiga. Nah, bisa juga ditempuh cara kedua jika cara pertama tidak ditempuh, tidak keluar salat istisqa di musalla, bisa dengan cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Cara yang kedua, khatib Jumat ya. Khatib Jumat berdoa minta hujan saat khutbah di atas mimbar. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Ya, di hadis itu diceritakan oleh Anas di hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada pria masuk masjid ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhthubu, sedang berdiri berkhutbah Jumat, pria itu masuk dari salah satu pintu masjid. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, masuk kemudian dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri menghadap Nabi. Tsumma qala, kemudian dia berbicara kepada Nabi yang sedang khutbah. Dia katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, harta benda telah rusak ya, telah binasa punah, wang qata'atis subulu, jalan-jalan kehidupan terputus ya, karena tidak ada air yang merupakan sumber kehidupan. Fad'u Allah yughithna, maka tolong doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami." Itu permintaannya. Hal ya, jadi Nabi tentunya memutus khutbahnya dan mendengarkan hajat ya, darurat ya orang itu. Setelah itu kata Anas, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, berdoa, Allahumma aghithna. Itu doanya. Nabi. Di riwayat ini singkat saja. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, ya Allah, turunkanlah hujan buat kami, ya Allah turunkanlah hujan buat kami, Allah turunkanlah hujan buat kami. Kata Anas menjelaskan, ya, demi Allah, kata Anas, tadinya di atas, di langit, di arah langit itu tidak ada awan. Nah, yang siap menurunkan hujan gitu. Tidak ada sama sekali. Kemudian setelah doa Nabi itu, tiba-tiba muncul awan. Nah, muncul awan. Bergerak ketika sudah ada di pertengahan langit, menyebar, kemudian turunlah hujan. Langsung mustajab, dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seterusnya turunlah hujan setelah itu. Ya, ini potongan hadisnya, masih ada kelanjutannya bagian yang kita inginkan. Ya, apa yang telah ana bacakan tadi. Nah, itu cara kedua. Nah, jadi cara kedua bisa terwakili dengan bertepatan di hari Jumat, khatib Jumat berdoa di tengah-tengah khutbahnya, mengangkat kedua tangannya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Memohon Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Cara yang ketiga yang juga bisa ditempuh oleh kaum muslimin, yaitu kaum muslimin mereka berdoa minta hujan kepada Allah Ta'ala pada sujud-sujud mereka. Masing-masing muslim bersungguh-sungguh berdoa di momen-momen yang mustajab, di momen-momen yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, pada saat-saat sujud, itu waktu yang mustajab, momen yang mustajab, saat sujud dalam sholat, doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Atau apalagi waktu mustajab, intinya manfaatkan waktu-waktu mustajab di kesempatan-kesempatan yang ada, termasuk yang mustajab yang dianjurkan berdoa, yaitu tasyahud akhir sebelum sah, sebelum salam. Nah, manfaatkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Atau waktu-waktu mustajab lainnya, tengah malam, akhir malam, ketika bangun, qiyamul lail, witir, ya, dalam sujud, di akhir tasyahud sebelum salam. Dan setelah itu, setelah sholat, ya, setelah sholat witir. Nah, akhir malam, waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, waktu mustajab, manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah SWT. Nah, ini tiga cara yang bisa ditempuh. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian kata Sa'di, wa tuf'alu ka salatil 'idi fi as-sahra'i. Wa tuf'alu, dan salat istisqa dikerjakan, ka salatil 'idi, seperti salat Id, fi as-sahra'i, di padang pasir, di tanah lapang. Baik. Ini kita akan bahas. Ini masuk ke tata cara, ya. Sudah masuk ke tata cara pelaksanaan salat istisqa dari sini dan matan-matan berikutnya. Nah, tidak ada khilaf di antara ulama bahwa salat istisqa dua rakaat. Itu ijma. Tidak ada khilaf bahwa jumlah rakaatnya dua. Seperti sholat-sholat sunnah lainnya. Tetapi yang diperselisihkan oleh ulama dari sifat, dari tata cara sholat istisqa, satu perkara, yaitu masalah disunnahkannya takbir-takbir tambahan di rakaat pertama dan rakaat kedua seperti takbir-takbir tambahan pada sholat id. Ya, pada sholat id kan di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kan ada takbir tambahan disunnahkan. Ada yang mengatakan takbir tambahannya 6 dan itu yang rajih. Ada yang mengatakan takbir tambahannya 7. Jadi yang rajih 6, 7 dengan takbiratul ihramnya. Nah, kemudian takbir tambahan di rakaat yang kedua 5. Itu salat Id. Nah, diperdebatkan apakah pada salat istisqa takbir-takbir tambahan seperti pada salat Id itu juga disunnahkan pada salat istisqa. Di sini As-Sa'di di Matan mengatakan tuf'alu ka salatil Id. Dikerjakan seperti salat Id, dan ini bahasanya fuqaha Hanabilah. Bahasanya fuqaha Hambaliyah. Jadi wallahu alam, sepertinya As-Sa'di di sini berjalan di atas madhabnya, madhab Hambali, bahwa salat istisqa dikerjakan seperti salat Id, ya, yaitu disunnahkan takbir-takbir tambahan seperti salat Id. Dan ini memang madhab Hambali. Madhab Hambali mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad. Madhab Hambali mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad. Dan ini juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi madhab Syafi'i. Jadi dua madhab yang bisa anda nukil, madhab Hambali mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad, dan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan itu yang menjadi madhab Syafi'i, madhab fuqaha Syafi'iyah, bahwa disunnahkan takbir-takbir tambahan pada salat istisqa seperti takbir-takbir tambahan pada salat Id. Tetapi ditinjau dari segi dalil, pendapat ini berdalil dengan hadis-hadis dhaif yang tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis-hadis itu berderajat dhaif jiddan, ditahqiq oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis-hadis itu berderajat dhaif jiddan. Dhaif jiddan artinya sangat lemah, sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Kecuali satu hadis, satu riwayat, yaitu hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Teks hadisnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fasalla rak'ataini, fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'idaini, kama yusalli fil 'idaini. Fasalla rak'atain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat. Kama, nah, kama yusalli, sebagaimana Nabi salat fil 'idaini, pada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, begitu hadisnya. Fa shalla rak'atain kama yusalli fil 'idain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebagaimana salat pada dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hadis yang terbaik yang dimiliki oleh pendapat ini, namun ini pun memiliki kelemahan dari segi riwayat dan makna. Tetap sulit berdalil dengan hadis ini, ditinjau dari segi riwayat dan dari segi makna. Hadis-hadis yang lain kan sudah kita dengar ya, Al-Albani mengatakan dhaifun jiddan. Hadis ini dari segi riwayat juga ada kelemahan, dan dari segi makna juga tidak menunjukkan pendapat ini. Nah, kita lihat ya. Dari segi riwayat, di sanad ada rawi bernama Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith bin Kinanah Al-Madani Al-Qurashi. Nah, ulangi. Rawi itu namanya siapa? Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith bin Kinanah Al-Madani Al-Qurashi. Al-Albani rahimahullah berhusnul dhon, berprasangka baik terhadap rawi ini, sehingga Al-Albani menghasankan hadisnya, menilai hasan. Karena rawi ini, ada sekelompok rawi yang telah meriwayatkan hadis darinya. Ada jamaah, sekelompok rawi, jamaah bin ar-ruwat yang meriwayatkan hadis dari Hisham ini. Dan dia direkomendasi, ditazkiyah, direkomendasi, ditsiqahkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat. Dalam kitab As-Siqat, kumpulan rawi-rawi yang tsiqah, oleh Ibn Hibban. Itu dasarnya Al-Albani. Banyak rawi yang meriwayatkan dari Hisham, kemudian Ibn Hibban telah merekomendasi dia sebagai tsiqah, dimasukkan dalam kitabnya Tsiqat. Al-Albani berhusnul dhon kepadanya, dihasankan hadisnya. Padahal jika kita kembali kepada kaidah ilmu hadis sebatas yang kita pelajari dalam ilmu mustalah, rawi seperti ini ya, cocoknya majhul hal. Cocoknya ya, statusnya majhul hal. Majhul hal artinya tidak diketahui keadaannya. Kenapa? Memang banyak yang meriwayatkan dari dia, tapi tidak ada imam ahli hadis yang merekomendasi dia selain Ibn Hibban. Ibn Hibban dalam kaidah ilmu hadis mustalah dikenal mutasahil, bermudah-mudahan mentazkiyah, merekomendasi. Ya, jadi dia punya kaidah yang lemah dalam masalah ini, sehingga dia dikenal mutasahil dalam mentauthiq al-majahil, dalam memfikohkan orang-orang majhul, orang-orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu kita mendapati Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Takrib at-Tahdhib, biografi ya, ruwat Takrib at-Tahdhib, Ibnu Hajar dalam biografi Hisham ini mengatakan maqbul. Kata Ibnu Hajar, Hisham ini maqbul. Maqbul jika diartikan secara bahasa artinya diterima. Tetapi harus tahu, seorang penulis kitab itu harus dilihat mukaddimahnya. Di mukaddimahnya ada penjelasan tentang istilah-istilah dia. Jadi Ibnu Hajar punya istilah dalam kitab Takrib, makbul artinya diterima hadisnya apabila ada penguatnya. Makbul artinya diterima riwayatnya apabila ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya, menguatkan riwayatnya. Sementara tidak ada, karena riwayat yang lain Al-Albani sendiri mengatakan dhaifun jiddan. Jadi ini satu-satunya riwayat yang kelemahannya ringan, butuh penguat, butuh rawi lain selain Hisham yang mengikuti riwayatnya untuk menguat, tapi tidak ada. Oleh karena itu, ya, hadis ini tampaknya dhaif. Wallahu a'lam. Jika merujuk kepada penilaian Ibnu Hajar, ya, jika kita merujuk kepada penilaian Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar, dalam biografi orang ini dalam kitab Takribut Tahdzib, dia makbul. Yani butuh penguat untuk bisa diterima riwayatnya. Sementara tidak ada. Jika merujuk ke Al-Albani, Al-Albani berhusnudzon ke dia, sudah dijelaskan tadi. Makanya dihasankan. Baik, andaikan bisa dihasankan seperti kata Al-Albani, andaikan bisa dihasankan seperti kata Al-Albani, tetap tidak bisa jadi dalil karena makna hadis ini tidak jelas menunjukkan takbir tambahan. Coba kita mati. Kata Ibn Abbas, fasholla rak'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat, kama yusalli fil 'idain, sebagaimana Nabi salat pada 2 Id. Apa yang disamakan? Takbir tambahan. Tidak ada keterangan jelas seperti itu. Yang jelas dikatakan sebagaimana salat pada Id. Nah, hadis ini harus disinkronkan dengan hadis yang sahih. Kalian sudah dengar hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazidi muttafaq alaih mengatakan fasholla rak'atain, Nabi salat 2 rakaat, begitu saja. Seandainya ada takbir tambahan akan dijelaskan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Tidak ada. Baik. Hadis Aisyah juga begitu. Fasholla rak'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Tidak menyinggung sama sekali takbir tambahan. Jadi maksud kemudian Nabi sholat 2 rakaat istisqa sebagaimana Nabi sholat Id, maksudnya adalah dalam hal dijaharkan, dikeraskan bacaan. Itu yang dimaksud. Jadi sama dengan sholat Id dalam hal apa? Al-jahru fil qira'ah. Jahar, bacaannya jahar. Baca Al-Fatihah dan surat setelahnya jahar, dikeraskan. Dan dalam hal jumlah rakaat. Jadi fasalla rak'atain kama salli fil 'idain, salat 2 rakaat seperti halnya salat Id. Jadi seperti halnya salat Id 2 rakaat, ini juga 2 rakaat. Seperti halnya salat Id dijaharkan, dikeraskan bacaan, ini juga dikeraskan. Nah, itu penyamaannya. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan takbir tambahan. Ya. Jadi yang terkuat dalam hal ini sesuai lahiriah makna hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah, sudah kalian dengar fasholla rak'atain. Fasholla rak'atain begitu aja kata Abdullah bin Zaid. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Aisyah juga begitu. Ya, pada riwayatnya hanya mengatakan ya fasholla rak'atain. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Lahiriah hadis ini, makna yang tampak dari hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah bahwa Nabi salat 2 rakaat seperti salat-salat sunnah yang lain, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada takbir tambahan. Adapun hadis Ibn Abbas tadi, seandainya bisa dihasankan seperti kata Al-Albani, maksudnya seperti salat Id dalam hal bacaannya jahar, jumlah rakaatnya 2. Ini madhab jumhur ulama. Ya. Madhabnya Imam Malik, Ishaq bin Rohawai, riwayat lain dari Ahmad, dan jumhur ulama. Madhab Malik, Ishaq bin Rohawai, riwayat kedua dari Ahmad, riwayat lain dari Ahmad, dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Bahwa sholat istisqa sama dengan sholat-sholat sunnah lainnya tanpa takbir tambahan. Jelas? Nah, jika antum satu saat ya la qadar Allah suatu tempat negeri kita ada yang kondisi dahulu seperti, kemudian mereka sholat istisqa, kemudian antum dapati mereka melakukan takbir tambahan seperti sholat Id, berarti mereka mengikuti madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, jadi jangan kaget. Baik, barakallahu fikum. Ini saja dulu yang kita pelajari malam ini. Kita akan sambung insyaallah pertemuan berikutnya. تفضلي. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.